kita harus taat kepada pemerintah. Bagaimana dengan pemimpin seorang wanita? Apakah harus untuk, apakah bagus untuk sebuah negeri? Bagaimana sikap kita yang bagusnya? Ya, Nabi kan sudah bersabda, la yuflihu qawmun walla umra'ahum imra'ah. Tidak beruntung suatu kaum yang mereka menyerahkan urusannya kepada perempuan. Tidak boleh perempuan menjadi apa? Pemimpin. Tapi kalau sudah terjadi perempuan menjadi penguasa, pemimpin, ya tidak boleh dia buat kerusakan yang lebih besar. Kan sudah berlalu ya, tidak boleh merubah kemungkaran yang melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Dia bersabar saja. Dengar dan taat hal-hal yang dengannya bisa terjalin kebersamaan dalam perkara yang ma'ruf, tetap dia lakukan. Tetap dia lakukan.